Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan hak dari suami ataupun istri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka oleh kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Dan kita mengetahui bahwasannya inilah bimbingan agama yang menjadikan hubungan suami istri menjadi hubungan yang harmonis. Karena satu di antara perintah yang Allah tetapkan kepada para suami, di antaranya adalah untuk bersikap ma'ruf kepada para istrinya. Di antara wujud bersikap ma'ruf, salah satu di antaranya adalah memberikan nafkah. Suami memberikan nafkah kepada istri. Dan inilah yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firmannya, wa'alal mauludi lahu rizqahunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban dari seorang suami adalah memberi makan dan pakaian kepada para istrinya bil ma'ruf, secara baik. Tentunya dengan demikian, apa yang disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus menunjukkan kewajiban dari seorang suami untuk memberikan, memenuhi hak yang itu adalah hak istrinya, hak untuk dinafkahi. Nafkah memberikan makanan, nafkah memberikan pakaian, nafkah memberikan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Semuanya itu dilandasi dengan sikap ma'ruf, sikap yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan, "Idza anfaqa ar-rajul 'ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fa hiya lahu shadaqatan." Apabila seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, satu bentuk nafkah yang ia harapkan pahalanya, maka apa yang ia nafkahkan itu terhitung sebagai sedekah. Dan manakala sedekah ini ditunaikan dengan ikhlas, mengharapkan pahala, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diniatkan dalam rangka untuk menunaikan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka sedekah yang demikian ini adalah merupakan sedekah yang kelak akan mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan nafkah adalah merupakan satu bentuk cara mempergauli sang istri dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Dan betapa kuatnya syariat ini mendorong kepada setiap suami untuk memberikan nafkah ini kepada istri mereka sebagai bentuk sikap ma'rufnya, sikap mempergaulinya dengan baik. Perintah untuk bersikap ma'ruf pun bisa dilihat pula di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sosok figur suami yang menjadi teladan. Apa yang diperbuat ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berada di rumah? Pernah seorang sahabat bertanya kepada istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, "Ma kana an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yasna'u fi baitihi?" Apa yang telah diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau berada di rumah? Qalat, maka jawab istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, kana yakunu fi mihnatin ahlihi, yakni khidmatu ahli. Fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Demikian hadis yang disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Maka jawab istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manakala beliau berada di rumahnya, beliau melakukan satu kegiatan, yaitu membantu istrinya, membantu keluarganya. Apabila salat telah, waktu salat telah tiba, kharaja ila shalah, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun kemudian keluar untuk menunaikan salat. Intinya bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan pekerjaan-pekerjaan kerumah tanggaan. Menurut istilah orang sekarang, melakukan tugas-tugas domestik tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh para istri di rumah. Dan ini bukan merupakan sesuatu yang aib, sesuatu yang tercela. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tersebut dengan ketulusan sebagai bentuk teladan yang baik bagi kita semua. Apa di antara yang dilakukan dalam tugas-tugas domestik tersebut, tugas-tugas kerumah tanggaan tersebut? Di antaranya dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaghsilu manni thumma yakhruju ila salati fi dhalika thawb wa ana anduru ila atharil ghasli fihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencuci pakaian, mencuci jubah beliau yang ketika itu terkena oleh air mani, terkena sperma. Kemudian beliau keluar untuk menunaikan salat dengan mengenakan pakaian yang beliau cuci sendiri. Dan saya, kata Aisyah radhiyallahu anha, melihat bekas cuciannya tersebut pada jubah beliau. Kita perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan satu bentuk amalan yang itu biasanya merupakan tugas para istri, tugas para ummahat. Namun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tetap mengerjakannya, dan itu merupakan teladan bagi kita semua. Inilah contoh bagaimana perilaku al-ma'ruf, mempergauli istri, mempergauli anggota keluarga dengan cara yang baik, yaitu dengan membantu pekerjaan-pekerjaan sang istri yang sekiranya memang bisa dikerjakan ketika waktu ataupun kesempatan itu ada. Bentuk lain daripada al-ma'ruf termasuk di dalam mempergauli sang istri dengan cara yang baik, yaitu memperlakukan sang istri dengan cara yang lemah lembut, tidak memperlihatkan bentuk-bentuk kekasaran, tidak memperlihatkan bentuk-bentuk kekerasan. Apalagi kekerasan itu sifatnya fisik. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jangankan kekerasan itu bersifat fisik, kekerasan yang sifatnya verbal, lisanan, secara lisan. Tidak pernah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lakukan. Kata-kata beliau kepada para istrinya demikian santun. Kata-kata yang beliau sampaikan kepada para istrinya tetap menunjukkan bahasa yang sedemikian ma'ruf, semikian baik. Sehingga apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kemudian menyakiti para istrinya. Walaupun kehidupan rumah tangga beliau sallallahu alaihi wasallam sempat dalam keadaan memiliki masalah. Entah itu ketika misalnya terjadi peristiwa hadithul ifk, peristiwa dusta yang dikobarkan oleh orang-orang munafik yang menuduh kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha melakukan perbuatan tidak senonoh. Tatkala istri beliau tertinggal dari rombongan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tetap memperlihatkan sikap-sikap yang santun, sikap-sikap yang penuh dengan adab. Dan sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya apa yang diperbuat, bagaimana cara Nabi mempergauli para istrinya, diungkapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dengan sebuah hadis riwayat dari Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an qat biyadi wala imra'atan wala khadimatan illa ayyujahida fi sabilillah. Tiadalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memukul sedikit pun dengan tangannya kepada, tidak kepada istrinya, tidak kepada pembantunya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tak pernah menggerakkan tangannya untuk kemudian menyakiti sang istri atau menyakiti pembantunya. Beliau gerakkan tangan itu untuk memukul kecuali saat beliau menunaikan tugas jihad fi sabilillah. Ini menunjukkan bagaimana cara Nabi mempergauli para istrinya, penuh kelemah lembutan, penuh sikap santun, penuh adab, dan berbagai macam bentuk-bentuk kebaikan lainnya. Karena sesungguhnya innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Karena sesungguhnya Allah Maha adalah zat yang maha lemah lembut. Dia Allah Subhanahu wa taala mencintai kelemah lembutan dalam setiap perkara, atau dalam perkara apapun Allah Subhanahu wa taala menyukai kelemah lembutan. Maka memperlakukan sang istri Di antaranya adalah dengan cara bersikap lemah lembut. Dan sungguh amat menyedihkan, sungguh amat memprihatinkan manakala kehidupan rumah tangga seorang muslim diwarnai dengan berbagai macam tindak kekerasan, atau yang lebih dikenal pada masa sekarang dengan singkatan KDRT. KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Baik kekerasan yang sifatnya fisik ataupun kekerasan yang sifatnya dengan lisan, semua bisa masuk dalam kategori tindak kekerasan. Kekerasan dalam bentuk lisan dengan cara mencerca, dengan cara mencaci maki. Dan inilah yang diceritakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada para sahabat tentang siapakah atau tentang apakah yang dimaksud dengan al-muflis, orang yang bangkrut, maka para sahabat kemudian memberikan penjelasan, memberikan jawaban. Yang bangkrut itu orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki uang. Tapi Nabi menjelaskan bahwasannya orang yang bangkrut itu, satu di antaranya disebutkan ketika dia di akhirat, ketika dia dihisab, apa yang dia dapatkan pahala di dunia, pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala amal solehnya, ternyata harus diberikan kepada orang lain untuk membayar, mengganti. Dengan sebab orang lain ini diantaranya pernah dicaci maki, pernah dicerca dengan lisannya, dan kemudian untuk menebus perbuatannya itu, segenap pahala yang telah ia kumpulkan harus diberikan kepada orang yang pernah ia zalimi tersebut dengan lisannya. Sampai kemudian tidak tersisa lagi ganjaran pahala yang ia dapatkan, sehingga kemudian ada dosa dari orang lain pun terpaksa dilimpahkan kepadanya. Dosa dari orang lain ini dilimpahkan kepadanya sehingga kemudian ia diseret ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Dilemparkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Itulah al-muflis. Orang yang bangkrut dengan sebab karena tidak mampu menjaga lisannya, tidak mampu menjaga tutur katanya, sehingga kemudian tutur katanya memiliki keburukan-keburukan, suka mencerca, mencaci maki kepada orang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidaklah melakukan yang demikian ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qulu linnasi husna, dan hendaklah kalian berbicara kepada manusia dengan berbicara yang baik, dengan berbicara yang santun, yang sopan, yang penuh adab. Dan diantara bentuk memperlakukan pasangan hidup kita yaitu dengan membiasakan mengucapkan kata-kata yang baik, perkataan yang baik, dan berkah dari menunaikan semua ajaran ini akan ditiru. Atau hikmah daripada kita menunaikan semua ajaran ini akan ditiru oleh anak-anak kita. Anak-anak kita pun bukanlah anak-anak yang begitu saja tanpa ada perhatian kepada orang tuanya. Walaupun nampaknya mereka bermain-main, tapi sebenarnya mereka tetap menaruh perhatian kepada orang tuanya. Apa yang diucapkan oleh orang tuanya akan ditirunya. Apa yang kata-kata yang keluar dari lisan orang tuanya pun akan diikutinya. Dan salah satu hikmah kebaikan dari kita melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam Islam, maka akan memberikan athar, dampak yang baik kepada anak-anak kita untuk senantiasa berucap, berbicara dengan perkataan-perkataan yang baik dan santun. Dan sungguh amat menyedihkan sekali apabila sebuah rumah tangga kemudian senantiasa di dalam kesehariannya diliputi dengan berbagai tindak kekerasan. Walaupun tindak kekerasan itu bersifat verbal, walaupun tindak kekerasan itu sifatnya lisanan, tetapi ketahuilah oleh kita bahwasannya tindakan kekerasan fisik biasanya dipicu, diawali oleh kekerasan yang sifatnya verbal atau lisan ini tadi. Ketika seseorang tidak ridha dikata-katai, kemudian ia tidak mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan amarahnya, apa yang akan dia lakukan? Membalas dengan lisan? Terkadang tidak demikian. Balasannya langsung dalam bentuk fisik. Artinya apa? Artinya bahwasanya kekerasan fisik diawali, dipicu oleh adanya kekerasan yang sifatnya verbal itu tadi. Maka disinilah pentingnya membiasakan diri mengucapkan perkataan-perkataan yang santun, perkataan-perkataan yang baik ketika kita berbicara di hadapan manusia, terlebih lagi di hadapan pasangan hidup kita, di hadapan anggota keluarga kita, maka Islam tidak pernah mengajarkan tentang hal-hal yang sifatnya melanggar kesantunan, melanggar adab. Kekerasan yang sifatnya memang tidak bisa ditolerir. Maka di dalam kondisi yang demikian ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Disinilah pentingnya kita memahami apa sebenarnya perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka, para istri, pergaulilah dengan cara yang ma'ruf. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedemikian rinci menjelaskan perbuatan-perbuatan ma'ruf ini, sehingga dengan demikian kita bisa mencontoh, kita bisa meniru meneladaninya dengan baik pula. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin mau azan dulu. Silakan. Baik, kita lanjutkan. Masih kedengaran ya? Salam, masih kedengar. Bersaing dengan suara hujan. Termasuk di antara perbuatan baik sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wajuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira." Termasuk perbuatan ma'ruf kepada para istri, yaitu ketika di dalam rumah tangga terjadi kemelut, maka bagi kalian yang dikhawatirkan para istri itu melakukan satu tindakan nusuz, maka yang dilakukan oleh kita hendaklah menasehatinya. Itu tindakan pertama. Jika nasihat ini kemudian tidak mampu juga melunakkan hati sang istri, tidak bisa merubah apa yang diinginkan oleh kita, yaitu bisa menaati terhadap suami, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wahjuruhunna fil madaji', dihajar di tempat tidur. Tidurnya dengan cara memunggungi, dibiarkan. Kalau ini pun tidak bisa, wadribuhunna, maka dibolehkan kita memukul mereka. Tetapi pukulan yang disebutkan oleh para ulama sebagaimana hadis atau disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmizi, yaitu wadribuhunna darban ghairu mubarrih, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak sampai menimbulkan trauma, baik itu trauma fisik dalam pengertian sampai menimbulkan sesuatu yang menjadikan dia cacat, terluka, maka penting sekali untuk memperhatikan yang demikian ini. Tahapan-tahapan ketika seorang istri melakukan satu sikap nuzul, melakukan satu sikap pembangkangan, ketidaktaatan kepada sang suami, apa diantara bentuk nuzul? Diantara bentuk nuzul yaitu ketika sang istri misalnya tidak mau berhias di hadapan suaminya, padahal suaminya menginginkan sekali berdandan, bersolek. Suaminya menginginkan sekali, tapi sang istri enggan menaati apa yang diminta oleh suaminya. Ini namanya sikap nuzul. Tapi kita juga perlu koreksi diri dulu. Jangan langsung menghajar, belum menasehati langsung menghajar misalnya, memboikot. Ya kita koreksi dulu. Ketika kita memerintahkan sang istri untuk berdandan di hadapan kita, ya kita sebagai suami hendaknya menyediakan fasilitas-fasilitas untuk bisa berdandan. Jangan kita menyuruh kepada istri berdandan, tapi pakaian cuma satu yang suka dipakai ke dapur. Ya, bau asap, bau bawang, bau apa. Ya. Nah, hal-hal yang demikian, penuhi dulu hak-haknya. Kemudian ketika kita sebagai suami meminta hak kita, insya Allah manakala istri seorang yang salihah, maka yang demikian itu akan dipenuhinya. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat An-Nisa ayat ke-34 ini menunjukkan bagaimana sikap rahmah itu ada ketika nusus itu dilakukan oleh seorang istri. Suami melalui tahapan memberikan tarbiyah, pendidikan kepada istrinya dengan melalui nasihat. Ini menunjukkan ajaran Islam yang tidak menginginkan terjadi sesuatu yang bisa menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Maka ketika terjadi konflik di dalam rumah tangga dan memang kesalahan itu ada pada seorang istri, hendaknya seorang suami memberikan nasihat-nasihat kepada sang istri yang bermasalah ini. Manakala nasihat memang sudah tidak bisa merubah perilakunya, maka lakukan hajar, tindakan menahan diri untuk tidak menyikapinya secara baik di tempat tidur. dengan cara menghajar. Kalau istri itu seorang yang solihah, jangankan sampai tingkatan menghajar, jangankan sampai tingkatan suaminya menasehati. Kalau istri itu seorang yang solihah, biasanya ketika suaminya diam saja, itu sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres pada dirinya. Itu istri yang solihah, pandai mengoreksi diri, pandai muhasabah, pandai melakukan satu bentuk introspeksi ke dalam. Kenapa ya suami saya kok diam? Ya. Makan dulu, diam saja. Mesti ada yang salah ini pada diri saya. Makan sudah disiapkan, diam saja. Mematung, mau latihan jadi patung. Bagi seorang istri yang solehah, dia akan bertanya-tanya, saya sudah melakukan apa sehingga suami saya mematung seperti ini? Diajak bicara kok diam? Diajak berbicara tidak memberikan respon yang baik, dalam pengertian respon yang semestinya. Ini mesti ada sesuatu. Apalagi kalau suaminya, saya mau pergi dulu. Bagi seorang istri yang soleha, dia akan menarik tangan suaminya, sebentar, ada apa? Saya kok disikapi diam? Salah saya? Kalau saya salah, saya minta maaf. Tunjukkan kesalahan saya apa. Suami yang baik sambil bentuk menasihati memberikan, kamu tadi salah, salahmu tadi memperlakukan anak-anak kok kasar. Saya tidak suka, saya tidak suka seperti itu. Ah, begitu. Ya sudah, kalau begitu saya minta maaf. Saya berjanji mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi saya untuk bisa mengendalikan diri sehingga tidak memperlakukan anak-anak dengan cara yang kasar. Itu sikap seorang istri yang salehah. Dan sikap seorang suami yang baik pun, suami yang saleh, tidak lantas kemudian, nah sudah, sekarang saya mau pergi. Loh, sudah dimintai permohonan maaf kok tetap juga pergi. Ini namanya tidak memberikan contoh yang baik, tidak menunjukkan satu bentuk perilaku yang baik yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Atau fa in ata'nakum fala tabghu alaihim sabila. Maka ikhwatiddin azakumullah, inilah bentuk-bentuk bagaimana sikap ma'ruf itu perlu diwujudkan di dalam kehidupan rumah tangga, sehingga dengan demikian kehidupan rumah tangga yaitu penuh dengan kebaikan-kebaikan. Manakala suami sudah di rumah, berikanlah hak kepada istri, tunaikanlah hak istri di rumah. Seharian sang istri ini menunggu di rumah, seharian istri menunggu di rumah, menunggu suaminya datang, berikan haknya, pergauli ia dengan baik. Satu hal yang sudah dikeluhkan di antaranya oleh para ummahat, keluhan pada para suaminya kalau sudah pulang ke rumah itu dia berada di dunia lain, sama-sama tidur di tempat pembaringan, tapi sang suami berada di dunia lain bersama WhatsApp-nya. Istrinya jadi tidak diperhatikan. Ini pun bukan merupakan satu bentuk ya, pergaulan yang baik. Ya kalau memang tidak penting sekali, ya sudahlah. Sekarang giliran istri kita untuk diajak bercakap-cakap. Jangan seharian sudah bercakap-cakap dengan temannya, dengan WhatsApp-nya. Ya. Nah ketika di rumah, ajaklah istri bercakap-cakap. Istri pun ingin direspon, ingin didengar, ingin didengar isi hatinya, curhatnya itu ingin didengar. Jangan sampai curhatnya sambil dengarkan curhat, sambil berWhatsApp ria. Wah ini bahaya. Mendengarnya setengah-setengah, WhatsApp-nya setengah-setengah. Ya. Ini berbahaya. Jadi kalau sudah sampai di rumah, ya, simpanlah istri kedua kita itu di tempatnya. Ya, datangi istri yang pertama. Ya, yang namanya Samsung, Evercost dan semuanya itu ditunda. Kalau memang tidak ada masalah yang penting sekali, ya, yang sangat urgen sekali, ya sudah tunda untuk beberapa saat. Toh masih ada hari esok untuk bisa menjawab, masih bisa untuk memberi komentar pada esok hari. Ya. Ini penting dalam rangka untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Jangan dikira proses sebuah kanalisasi. Kanalisasi itu namanya kanal. Kanal itu kan untuk saluran, ya toh? Proses kanalisasi itu di mana seseorang ingin menyalurkan apa yang menjadi isi pikiran, perasaan yang ada pada dirinya, ingin disalurkan. Nah kalau istri seharian di rumah, kira-kira tempat curhatnya siapa? Kalau bukan kita sebagai suami. Dan kalau proses kanalisasi ini tidak lancar, ya toh, coba kita bayangkan irigasi sebagai proses kanal, mampet, kira-kira airnya akan kemana nanti? Bleber kemana-mana, kan gitu? Banjir kemana-mana. Sama istri kita juga begitu. Ketika kita tidak bisa menjadi pendengar yang baik, ya, sebagai seorang suami kan harus jadi pendengar, salah satunya mendengarkan apa yang menjadi curahan hati sang istri, kan begitu. Kalau kita sebagai suami tidak bisa menjadi pendengar yang baik, nah nanti istri ceritanya kemana-mana. Karena suaminya sendiri tidak bisa menampung apa yang menjadi aspirasi dari sang istri. Ya. Apalagi sifat wanita itu akar farah. Iya. Agen begitu. Senang bicara. Beri dia kesempatan, saluran untuk menyalurkan aspirasinya. Dan semua itu ketika bisa tersalurkan manakala suaminya ada di rumah. Di sini pentingnya proses komunikasi yang baik antara seorang suami kepada istrinya, demikian juga sebaliknya seorang istri kepada suaminya. Ya. Perlu memberikan kesempatan-kesempatan, waktu-waktu tertentu untuk berinteraksi, berkomunikasi. Ini dengan istri, belum dengan anak-anak. Perlu juga kita sediakan waktunya. Jangan sampai anak kita menjadi yatim sebelum waktunya. Menjadi yatim itu apa? Ayahnya ada, tapi dia seperti merasa tidak memiliki seorang ayah. Kenapa? Lah kalau diajak bicara oleh anaknya, ayahnya gak pernah merespon. Sana, sana, sana, sana. Ayah sedang sibuk. Ya sibuk terus. Ya. Tetapi berilah kesempatan kepada anak kita untuk menunjukkan, tadi saya belajar ini di pondok, tadi saya menulis ini, tadi saya menggambar ini, tadi saya beli ini, dan seterusnya. Biarkan anak bercerita. Karena sesungguhnya kisah yang diceritakan oleh anak, salah satu hikmahnya adalah memberikan kesempatan dia untuk belajar mengungkapkan perasaan dia, mengungkapkan pikiran dia. Lah kalau dia kepada ayahnya sendiri tidak berani mengungkapkan apa yang terpikir, apa yang terasa pada hatinya, lah lantas kepada siapa dia harus berbicara? Maka termasuk mempergauli dengan cara yang ma'ruf, yaitu kita memberi kesempatan mereka untuk kita dengar keluh kesahnya, untuk kita dengar kata-kata yang meluncur dari lisannya. Dan itu semua adalah merupakan bentuk perhatian kita, bentuk perhatian kita kepada istri dan anak-anak. Jangan dianggap ringan sebuah perhatian. Anak nakal, sebabnya apa? Ah, kurang diperhatikan sama orang tuanya, kan gitu. Suaminya kok, istrinya kok suka bicara di mana-mana. Ya, di antaranya tidak pernah diperhatikan sama suaminya. Menunjukkan makna perhatian itu menunjukkan sesuatu yang sangat berharga. Kalau seorang anak tidak merasa diperhatikan, ia akan membuat ulah. Yang ulahnya itu adalah sebagai bentuk supaya dia diperhatikan. Begitu juga mungkin istri kita. Ketika tidak diperhatikan oleh suaminya, dia akan membuat ulah supaya dia diperhatikan. Nah, ketika membuat ulah ini kan bisa timbul salah persepsi. Maksud istri atau anak dengan ulah itu semoga diperhatikan oleh suami atau ayahnya. Tapi suami atau ayahnya malah memperlakukan, kamu kok berbuat seperti itu? Kamu kok melakukan sesuatu yang sifatnya begitu? Padahal apa yang dilakukan oleh istri ataupun anak kita dipicu oleh sikap kita sendiri. Dipicu oleh sikap kita sendiri yang tidak memberikan perhatian sebagaimana mestinya. Maka memberikan perhatian adalah termasuk dalam perkara berbuat ma'ruf kepada istri ataupun anak kita. Sehingga dengan demikian kita bisa menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa asiruhunna bil ma'ruf, dengan sebaik-baiknya. Pergaulilah mereka, para istri kita, dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Kita tidak boleh mendzaliminya, karena sesungguhnya perbuatan zalim itu akan menjadikan kegelapan pada hari kiamat nanti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu az-zulma. Hati-hatilah kalian dari bersikap zalim. Fa inna az-zulma dhulumati yaumal qiyamah. karena sesungguhnya sikap dolim itu akan menjadikan seseorang menghadapi kegelapan di hari kiamat nanti. Jangankan kegelapan di hari kiamat, kegelapan di dunia ini saja, tiba-tiba listrik kita mati semua, kita sudah kesulitan untuk beranjak dari satu tempat ke tempat lain, sudah kesulitan. Itu baru gelap karena tidak ada cahaya lampu. Ya. Apalagi kegelapan di yaumil qiyamah, wa'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwafiddin azakumullah, inilah yang bisa saya sampaikan terkait masalah hak suami istri, yang apabila hak itu ditunaikan oleh masing-masing pihak, baik oleh istri ataupun suami, suami menunaikan haknya, menunaikan hak untuk istrinya, begitu juga istrinya menunaikan hak atas suaminya, maka yang demikian ini akan memberikan kebaikan di dalam kehidupan rumah tangganya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan sedikit tausiah ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kehidupan rumah tangga kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan berkahnya kepada kita semua, kepada keluarga kita semua, sehingga menjadikan keluarga kita keluarga yang mawaddah warahmah dan penuh diliputi dengan sakinah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.